101,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali menghadirkan acara Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidah. Kali ini yang hadir bersama kami di Studio Indah Siar Ustadzuna Qomar Suaidi LC Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Athar Temanggung, Jawa Tengah. Adapun untuk tema yang akan kita bawakan pada edisi pagi hari ini adalah tentang indahnya mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Ustadzuna sudah hadir bersama kami di Studio Indah Siar. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustadz? Bukhair Ustadz? Alhamdulillah bukhair, sehat. Semoga antum juga. Barakallahu fiik. Amin. Jazakumullah khair Ustadz. Semoga demikian juga para pendengar ya Ustadz. Amin. Bagaimana Ustadz perjalanan? Semua lancar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Ya alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Hujan gak Ustadz di perjalanan Ustadz? Ya ada hujannya, gerimis, ada juga yang tidak. Sebab sekarang sedang musim hujan Ustaz ya. Iya, iya betul. Tapi Ustaz, terkait tema yang akan kita bawakan, indahnya mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, barangkali sedikit mukaddimah dari antum. Tafadhol, barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Dan tak lupa tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khair, kepada antum semua di studio ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berbincang pada acara kita Bincang Indah ini. Terkait dengan tema yang dilontarkan pada kesempatan ini, yaitu tentang keindahan atau indahnya mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, ini merupakan suatu tema yang sangat penting, terkhusus memang kita di hari-hari ini sudah mendekati bulan Ramadan. Kita sudah masuk bulan Syaban ya. Di awal-awal bulan Syaban ini. Dan memang sudah menjadi suatu kebiasaan muslimin. Dan memang ini dari sejak dahulu ya. Dalam arti memang kita kaum muslimin di masa para sahabat, kemudian para tabi'in, mereka itu istilahnya yastabsyirun biqudumi Ramadan, begitu ya. Merasa bahagia, merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah, dan ini memang sudah semestinya karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh arti bagi seorang muslim ya. Di sana banyak hukum terkait dengan Ramadan, di sana ada sejarah dalam agama kita terkait bulan Ramadan. Yakni banyak kenangan dan banyak hal yang diharapkan di bulan Ramadan tersebut. Ya. Yeah. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim tentunya bukan hanya kita senang, bahagia, tapi seperti yang disebutkan di sini perlu mempersiapkan ya. Perlu mempersiapkan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan ibadah juga ya bagi kita muslimin. Maka persiapan-persiapan harus dilakukan, terutama terkait dengan ibadah puasa. Kalau kita mempersiapkan untuk ibadah itu ya mempersiapkan ilmu ya, mempersiapkan niat yang kokoh untuk melaksanakan ibadah di waktu tersebut ya. Nah begitu, jadi ini tema yang sangat berarti bagi kita di masa-masa sekarang ini. Tapi Ustaz, sekarang kan bulan Sya'ban Ustaz ya. Apakah di bulan Sya'ban ini ada hal-hal sunnah atau amalan-amalan sunnah yang bisa menjadi ancang-ancang atau pemanasan untuk menyambut bulan suci Ramadan Ustaz? Ya bisa dikatakan seperti itu ya, dalam arti persiapan-persiapan tadi, karena memang tadi disinggung tentang amalan ya di bulan Sya'ban. Nabi SAW sendiri melakukan puasa itu di bulan Sya'ban ya, dan hampir sepenuh bulan Sya'ban beliau puasa, atau sebagian riwayat bahkan mengatakan seluruh bulan Sya'ban ya, sehingga itu merupakan suatu sunnah ya, suatu sunnah. Karenanya bisa kita ambil suatu pelajaran di sini, kalau kita dengan bahasa kita ya, itu suatu pemanasan ya, mungkin saja kita sudah bersiap-siap untuk membiasakan puasa dari bulan Sya'ban. Hanya saja di sini ada suatu hal ya yang perlu kita perhatikan untuk puasa di bulan Sya'ban. Entah ini diketahui oleh muslimin atau belum, tapi yang jelas ada dalam hadis beliau mengatakan idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan kalian puasa. Nah, malah dilarang. Kenapa dan apa maksudnya? Ya. Ini larangan berlaku bagi orang yang sebelum-sebelumnya tidak berpuasa. Tiba-tiba pertengahan bulan Sya'ban baru dia puasa. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Adapun yang membiasakan memang sudah sebelumnya puasa, biasa puasa Daud, puasa Senin Kamis, atau memang di bulan Sya'ban sejak awal sudah melatih puasa, ya boleh saja lanjut terus ya. Ya, Nabi melarang seperti itu karena memang yakni beberapa hal yang disebutkan ulama, memang satu ibadah dengan yang lain itu ada jedanya ya, jadi jedanya. Makanya juga secara khusus kalau mau Ramadan ya tiba-tiba puasa, Nabi juga mengatakan la taqaddamu Ramadhana bisaumi yaumin au yaumin illa rajulan kana yasum sauman falyasum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari kecuali yang sudah biasa puasa, silahkan puasa. Tapi tiba-tiba puasa sebelum Ramadan sehari dua hari, nah ini justru dilarang ya. Biar ada pembedaan, Sya'ban Ramadan ini jelas bedanya. Jangan orang ingin hati-hati tapi malah salah gitu. Oh iya, Satnam. Tapi Ustaz, berarti terkait pemanasan di bulan Sya'ban ini memang ada riwayatnya, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Seperti di pertengahan Sya'ban yang sebelumnya tidak berpuasa, lalu di tengah Sya'ban tiba-tiba berpuasa, atau di akhirnya bahkan seperti yang tadi antum jelaskan. Tayyib Ustaz, jazakumullah khair. Selanjutnya Ustaz, yang ingin kita tanyakan sebagai pondasi kita nantinya menyambut bulan Ramadan terkait hukum berpuasa itu sendiri Ustaz. Ya, kalau terkait hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya, tentu ini sebagai landasan kita muslimin. Karena seorang yang berpuasa harus tahu landasannya ya. Kalau hukum yaitu suatu kewajiban tentunya, dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam ya. Makanya suatu hal yang tidak bisa tidak muslim itu harus tahu gitu. Kalau ada seorang muslim yang gak tahu hukumnya sementara dia hidup di tengah muslimin, ya ini sangat aneh ya, sangat aneh, keterlaluan ibaratnya gitu ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa sebagaimana umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi kutiba di sini maknanya ya diwajibkan begitu, sehingga bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat ya, tentunya di situ ada ketentuan, misalnya dia mukim, tidak musafir, dia sehat, nah seperti itu. Selama ketentuan-ketentuan itu ada, maka menjadi fardu ain bagi tiap-tiap muslim untuk berpuasa Ramadan. Ya, tidak boleh tidak puasa kecuali ada udzur yang syar'i, begitu. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, yang terkena kewajiban puasa tersebut mungkin dari segi umur, usia dan sebagainya, Ustaz. Ya. Nah, ini yang tadi yang terkait dengan ketentuan tadi. Nah. Salah satunya adalah pertimbangan umur ya. Iya. Tentunya yang namanya mukallaf istilahnya ya, mukallaf itu orang yang terbebani hukum syar'i adalah yang balig ya, dia berakal, artinya sehat, tidak kena gangguan kejiwaan ya, gila dan semisalnya. Kedua, dia itu balig. Balig itu ya sudah umur balig, ditandai dengan tanda-tanda balig. Laki-laki dia sudah balig dengan tanda-tandanya, diantaranya umur 15 misalnya, atau sudah, mohon maaf, pernah mimpi basah ya, atau mohon maaf juga tumbuh bulu kemaluan, itu tanda-tanda balig ya, bagi laki-laki. Perempuan juga sama. Ditambah satu lagi, ada haid ya, mengalami haid. Salah satu tanda itu ada pada seseorang, artinya dia sudah balig ya. Dan ini bisa berbeda-beda umur sesungguhnya kalau terkait dengan tanda itu. Mungkin sekarang zaman ini lebih cepat mungkin saja. Umur 10 tahun sudah ada salah satu dari tanda itu ya, sudah dia balig. Perempuan umur 10 tahun ternyata sudah haid ya, sudah dia sudah balig, berarti sudah kena kewajiban itu, begitu. Ya, Ustaz. Berarti kalau misalnya di bawah usia tersebut belum atau belum balig setiap itu belum terkena kewajiban puasa, namun tetap diperbolehkan puasa. Ya, bahkan disunahkan. Jadi kalau belum balig atau belum mukallaf dengan catatan-catatan tadi, boleh dia berpuasa, bahkan sunnah, dalam arti puasanya juga sah, puasanya juga diberi pahala, begitu ya. Karena dulu zaman Nabi pun Nabi sudah menganjurkan untuk melatih anak-anak itu untuk berpuasa, begitu. Tapi, Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, barangkali di antaranya? Ya. Yang membatalkan puasa seperti yang kita ketahui bersama, makan minum dengan sengaja, ya itu jelas ya. Kemudian bagi suami istri bergaul berjima lah gitu di siang hari Ramadan juga membatalkan puasa. Kemudian ada hal yang mungkin sebagiannya belum diketahui secara umum ya, misal muntah dengan sengaja, artinya bagaimana dia bisa muntah ya, dimasukkan jarinya ke mulut misalnya biar keluar, ini justru malah membatalkan puasa. Jadi tidak segala yang masuk ya yang membatalkan puasa, atau puasa itu tidak hanya yang masuk ke mana mah ke perut, tapi justru yang keluar pun ya seperti itu termasuk membatalkan puasa. Ya, itu beberapa hal yang jelas dalam riwayat-riwayat. Ada hal-hal yang mungkin diperselisihkan ulama, tapi yang masyhur dari pembatal puasa yang tadi kita sebutkan. Baik, ya. Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, ini juga yang penting untuk kita ketahui juga Ustaz, niat untuk berpuasa Ramadan itu kapan kita meniatkannya Ustaz? Niat ya untuk puasa Ramadan, dan ini hukumnya wajib, bahkan salah satu dari rukun-rukunnya ya. Untuk puasa Ramadan tentu di situ juga ada perbedaan pendapat ulama ya. Kalau kita bicara khilaf ulama, namun wallahu alam yang paling kuat dari pendapat-pendapat itu bahwa seseorang diharuskan meniatkan puasa bisa di malam hari atau yang jelas sebelum mulai puasa itu. Ya. Jadi misal di malam hari dia sudah punya tekad besok saya mau puasa, itu sudah niat. Nah. Atau dia bangun di jam 3 malam terus wah saya mau puasa nanti, ya, itu sudah niat tekad ya. Nah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man yubayyit man lam yubayyit as-siyam min al-laili fala siyabalah. Ya. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tiada puasa baginya. Nah, ini salah satu dalil yang melatar belakangi pendapat tadi, dan ini cukup kuat ya, bahkan sangat kuat. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, apakah puasa Ramadan itu bisa dianggap tetap bernilai jika masih melakukan kelalaian-kelalaian dan bahkan maksiat-maksiat, Ustaz? Ya. Ini bagaimana? Perbuatan-perbuatan maksiat itu secara umum perbuatan maksiat itu tidak membatalkan puasa ya. Kecuali tadi hal-hal yang memang ada nas tentang hal yang membatalkan puasa. Tapi misal yang kita maksud ya, orang misalnya anggap berbohong ya kan, anggap mengadu domba, kata-kata keji, kotor, itu kan maksiat. Yang hal tadi kita sebutkan itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Nah, di sini hal yang penting untuk saya sebutkan ya. Dan ini mungkin juga banyak muslimin yang kurang perhatian. Kita ini dalam berpuasa harus memperhatikan dua hal pembatal ya. Pertama, pembatal puasanya. Itu yang banyak diperhatikan orang. Jangan makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan seterusnya tadi. Itu hal yang sudah lazim diketahui muslimin secara umum. Ya. Yang kedua, ini yang sering dilalaikan. Pembatal pahala. Ya, harus dibedakan ya ini. Kalau pembatal pahala itu berarti puasanya sudah dianggap sah. Dia kewajiban puasanya sudah tertunaikan. Namun gak dapat pahala. Ya, atau di sini tidak membatalkan tapi mengurangi pahala puasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apa yang termasuk bagian kedua ini? Ya, maksiat-maksiat itu. Ghibah, namimah, ya kan, mengumpat, mengadu domba, berbohong, menipu, bertengkar. Hal-hal yang seperti itu. Dosa-dosa yang lain, mencuri, ya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan dosa yang akan mengurangi pahala puasa atau bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga orang yang melakukannya mungkin saja dia sudah tidak kena kewajiban puasanya tapi gak dapat apa-apa juga. Bahkan di sisi lain ya dapat dosa. Nah. Ya dapat dosa dan dosanya lebih besar daripada biasanya karena sama-sama berbohong. Kalau berbohong saat dia berpuasa, itu lebih berat daripada dia berbohong ketika tidak sedang berpuasa. Nah, di sini mungkin saya sebutkan satu dari sekian banyak hadis terkait dengan bab ini. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong ya atau mengamalkan kebohongan tadi dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan kepada puasanya. Ya. Nah, seperti ini gimana? Ya. Ya. Ibadah tapi Allah Azza wa Jal enggak membutuhkan kepada ibadahnya. Ya, terus gimana mau diberi pahala kalau seperti itu? Nah. Bahkan satu hadis lagi ya. Nabi mengatakan rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'athash. Bisa jadi orang yang berpuasa bagian dari puasa yang dia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Jadi enggak dapat pahala berarti sudah. Nah, itu. Jadi mohon diperhatikan oleh kita semua ya muslimin, nanti kalau berpuasa itu ya berpuasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari dosa-dosa gitu. Termasuk juga sholat yang bolong saat ya. Ah, apalagi itu. Apalagi itu, gimana puasa tapi sholatnya gak diperhatikan. Ya padahal rukun Islam yang pertama itu. Nah, puasa bukan rukun Islam pertama. Ini aneh ya, ini aneh. Biasa di bulan Ramadan seperti itu ya. Tidur saat, tidur berlebihan itu juga bisa termasuk kelalaian saat ya. Tidur sampai lewat waktu sholat ya, gimana ya? Gimana mau dapat pahala puasa kalau seperti itu? Ya, ada satu kalimat sebelum saya lupa ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kalimat yang merupakan intisari dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, kata beliau rahimahullah, as-sa'im huwa alladhi shamat jawarihuhu anil asam. Ya. Dan seterusnya. Cuma saya penggal sampai di sini saja karena yang terkait dengan pembahasan kita. As-sha'im, seorang yang puasa itu adalah alladzi shamat jawarihuhu, yang anggota badannya puasa anil asam, dari dosa-dosa. Ya, nah, lanjutannya juga puasa dari makan minum tadi. Tapi ini yang diingatkan oleh beliau di awal kalimat beliau. Jadi orang yang puasa itu adalah yang anggota badannya, jadi bukan hanya mulut dan perut ya, tapi anggota badannya, jawarih, puasa menahan diri dari apa? Dari dosa-dosa ya. Jadi bukan hanya mulut dan perut menahan diri dari makan dan minum, tapi mata menahan diri dari dosa, telinga, mulut kita dari kata-kata yang tidak benar, perbuatan begitu. Nah, itulah hakikat puasa ya. Seperti itu. Tidak sekadar makan minum, tapi anggota badan pun sama ikut berpuasa istilahnya seperti itu. Makanya di akhir itu kan ayat yang tidak tadi kita baca, la'allakum tattaquna. Ini coba kaitannya di sini. Semoga kalian bertakwa. Nah, gimana akan mencapai takwa kalau yang puasa hanya mulutnya sama perutnya? Sementara yang lain enggak menahan diri dari dosa-dosa. Nah, itu. Jadi sesungguhnya puasa itu pendidikan, ya kan? Pendidikan yang nanti akan menghasilkan takwa. Nah, dengan cara itulah baru akan terwujud takwa. Itu. Baik, Ustaz. Kemudian, Ustaz, mungkin juga perlu kita ketahui apakah ada golongan-golongan tertentu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa, Ustaz? Iya. Ada memang ya dalam syariat, dan ini termasuk kemudahan dalam syariat. Beberapa golongan yang dibolehkan tidak berpuasa, dan ini juga ada beberapa klasifikasi ya. Misalnya orang yang sakit, famankana minkum maridun aw ala safar, orang yang musafir ya kan, sakit musafir, namun nanti kalau musafir ya ganti ketika dia tidak safar di hari yang lain. Sakit, kalau sakitnya itu sakit biasa ya, nanti kalau sembuh juga mengganti waktu dia sembuh ya. Kemudian ada yang juga dibolehkan tapi tidak perlu mengganti dengan puasa. Misalnya sakit tapi sudah harapan sembuhnya hampir tidak ada ya, itu nanti cukup membayar kafaroh puasanya itu ya, dengan membayar fidyah. Kemudian berikutnya orang yang hamil, orang yang menyusui, itu juga boleh tidak berpuasa. Terus apa gantinya? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau saya sendiri condong pada pendapat untuk mereka ini cukup membayar fidyah ya. Kemudian ada juga misalnya orang yang sudah tua ya, tua dan sudah enggak mampu berpuasa ya, dia juga membayar fidyah begitu ya. Nah, ini golongan-golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan berbagai perbedaan cara menggantinya begitu. Tapi Ustaz, barangkali juga ada faedah Ustaz terkait misalnya di bulan Ramadan kita perlu untuk suntik atau infus, apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ini termasuk yang khilaf bukan Ustaz? Ya, ini penting juga karena ini di masa kita ya, bab infus, suntik itu hal yang lazim terjadi. Ya kalau apakah ini termasuk hal yang khilaf, ya memang betul, tapi insya Allah di sini apa agak jelas masalahnya ya kalau bagi saya, sebagaimana dijelaskan ulama. Di sini ada dua macam jadinya, ada infus yang itu semacam pengganti makanan, ya kan, seperti umumnya orang sakit nggak makan nggak minum tapi diinfus, ya. Kalau seperti itu ya dia membatalkan puasa. Kenapa? Karena ya mewakili makan dan minum itu. Adapun suntik yang itu berfungsi lain, tidak berfungsi seperti yang pertama, di mana itu hanya obat, ya kan? Disuntik mungkin anggap kayak apa namanya vaksin misalnya kan. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak mewakili makan dan minum. Ya, wallahu alam, itu yang saya condong padanya dengan perincian seperti itu. Juga ya. Ustaz, yang sering ada pembahasannya gosok gigi dengan pasta gigi. Ya, gosok gigi juga tadi kalau perbedaan pendapat ya tetap ada, namun saya sendiri condong pada pendapat yang dibolehkan walaupun dengan pasta gigi, asal tentunya berhati-hati jangan sampai tertelan, ya dia betul-betul membersihkan nanti dikeluarkan lagi. Mengapa demikian? Karena ya sebagian riwayat dari Ibnu Abbas seingat saya, beliau membolehkan orang itu mencicipi makanan, ya. Mencicipi makan itu dalam arti hanya di lidah, maksudnya begitu, untuk kemudian dilepeh lagi, bukan mencicipi lalu ditelan. Kalau ditelan ya nggak boleh, itu membatalkan puasa, ya. Begitu. Baik Ustaz. Ya. Kemudian setelah tadi kita tahu tentang hukum-hukum puasa Ramadan dan sebagainya, Ustaz, mungkin juga menarik untuk kita ketahui juga apakah ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Di samping ibadah puasa itu sendiri, kita dianjurkan untuk menghiasi ibadah puasa itu dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Jadi jangan sekedar saya puasa, saya nggak makan, nggak minum, nggak apa, tapi saya sudah tidur saja. Ya tetap sholat, ya kan. Habis sahur, habis sholat subuh tidur, ya kan. Ada waktu panjang sampai zuhur kan. Bangun zuhur sholat tidur lagi, ya. Sampai asar, ya sampai menjelang maghrib. Ya betul, itu sudah ibadah puasa. Dia puasanya sudah ibadah. Tapi yang seperti itu, ya kurang sempurna, ya, dalam arti Nabi itu juga menganjurkan agar ibadah puasa kita ini juga ditopang dengan ibadah-ibadah yang lain, dihiasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Nabi menganjurkan diantaranya dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Jadi baca Quran untuk Ramadan ini, ya, dengan puasa itu ibarat dua ibadah yang selalu beriringan, ya. Makanya dalam hari itu kan disebutkan nanti as-sha'im atau as-shaum wa qira'atul Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan baca Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Nah, ini selalu berdampingan ini. Puasa, baca Qur'an. Dan apalagi kita menilik kebar sejarah. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan itu bagi Nabi adalah bulan tadarus Quran. Nah, begitu. Nah, di situ nanti disebutkan bahwa keduanya, puasa maupun baca Quran, akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Ya. Nah, jadi ibadah yang sangat penting untuk bulan Ramadan itu untuk mendampinginya adalah baca Quran. Kemudian sedekah. Sedekah itu juga hal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan Nabi nampak sekali bedanya antara Ramadan dengan yang lain dari bulan-bulan yang ada. Dikatakan bahwa kana ajwadun nas, ajwadan nas, wa kana fi Ramadan ajwad bil khairi min rihil mursalah. Nabi itu sudah orang yang paling dermawan. Ini dalam riwayat Bukhari disebutkan begitu. Dan bila Ramadan, beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kok diumpamakan begitu? Kata ulama, angin yang berhembus itu ya, dia akan menerpa setiap orang tanpa pandang bulu, kena semua. Ya. Dan memang begitu, Nabi kalau sudah Ramadan, kedermawanannya luar biasa, melebihi di bulan-bulan yang lain. Nah, ini artinya Nabi mencontohkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Dan terkhusus lagi, sedekah yang lebih khusus adalah memberi makanan untuk buka puasa. Itu juga punya nilai yang lebih, karena dia akan memperoleh pahala seperti orang-orang yang diberi sedekah itu untuk puasanya. Ya. Puasa mereka itu ibaratnya dia, ya kalau bahasa mudahnya ya, seperti dia, apa ya, ya kalau dikatakan membeli juga, tapi enggak juga ya, kalau membeli kan tukar-menukar ya. Iya, orang yang berpuasa tetap dapat pahala puasanya, enggak terkurangi dengan saya dapat apa nih takjilan dari orang lain, saya tukar dengan puasa saya, kan enggak juga. Tetap pahalanya utuh, enggak berkurang. Hanya saja orang yang memberi takjilan itu, makanan puasa, untuk buka puasa, dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi tadi apa namanya, baca Quran, kemudian bersedekah, kemudian ya banyak doa juga. Nabi juga menganjurkan doanya orang puasa itu ya, di beberapa riwayat menunjukkan doa yang terkabul ya. Kemudian tentunya ya secara umum dikir-dikir ya, dan kita disuruh untuk apa namanya ya banyak ibadah ya. Ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Secara ya. Umumnya ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan itu pahalanya ini ya dilipat gandakan begitu. Akan lebih besar insyaallah ya secara umum walaupun tidak ada apa namanya secara khusus sekian kali lipat tidak untuk ibadah-ibadah yang lain, namun sebagai kaidah umumnya suatu amal ibadah ya ketika dilakukan pada waktu yang mulia akan menjadikan ibadah itu semakin mulia. Ketika amal ibadah dilakukan di tempat yang lebih mulia, maka ibadahnya akan semakin mulia. Makanya kita sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram akan beda nilainya. Begitu pula kita sholat di hari ini dengan kita sholat di waktu Ramadan akan beda nilainya. Makanya puasa di bulan ini dengan puasa di Ramadan beda. Sholat malam di waktu hari-hari ini dengan sholat malam di waktu Ramadan yaitu tarawih akan beda. Nah ini pengaruh perbedaan waktu, ya kemuliaan waktu, begitu. Baik Ustaz. Ya. Kemudian satu lagi yang kebetulan teringat di antara kebiasaan kaum muslimin di Indonesia itu kan ketika sahur itu mungkin sekitar jam 1 atau jam setengah 2 itu sudah mulai membangunkan sahur. Iya. Lalu sebenarnya yang mencocoki ajaran Nabi alaihi salatu wasallam itu bagaimana saat terkait sahur? Ya, untuk pelaksanaan sahur ya, apa yang disunahkan itu justru diakhirkan. Ya, kalau dibangunkan tuh siap-siap nggak apa-apa ya, tapi makannya itu yang penting. Ya, makan sahurnya itu justru disunahkan mendekati waktu subuh ya. Apa disebutkan di dalam hadis itu bahwa apa kami para nabi inna ma'asyarul anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khir suhurina ya, atau yang semana dengan itu lafadznya nanti bisa dicek kembali ya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan bahwa kami para nabi diperintahkan untuk mempercepat buka puasa dalam arti segera ketika sudah masuk waktunya dan mengakhirkan sahur, yakni sahurnya ketika mendekati waktu mulainya puasa yaitu waktu subuh itu. Ya, dan dulu di antara atau jarak gitu ya antara sahurnya nabi dengan apa sholat subuh itu sekitar berapa ayat, 60-an ayat kalau nggak salah begitu ya. Jadi seperti itu yang disunahkan ya. Nah. Dan secara hikmah juga itu akan lebih jelas, karena sahur itu diantara fungsinya adalah untuk kita lebih kuat dalam berpuasa. Kalau puas sahurnya di jam 1, jam 2 ya sudah sekian jam berlalu ya, belum mulai puasa dia sudah enggak makan minum ya, sudah tenaganya berkurang begitu. Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas fawaid-fawaidnya pada bincang di pagi hari ini. Tentunya apa yang antum sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga bisa kita jadikan bahan bekal untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan nantinya insyaallah. Kemudian Ustaz, barangkali ada penutup dari antum untuk acara kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, saya hanya menekankan apa yang tadi disebutkan, bahwa ibadah puasa ini ibadah yang agung, yang mulia, dan peluang besar bagi kita. Maka kita persiapkan, dan persiapan yang terpenting itu adalah ilmu ya. Apa yang tadi kita sebutkan itu ya, anggap itu isyarat-isyarat. Lebih didalamilah ya, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu perlu lebih didalami, sehingga nanti ibadah puasa kita itu ibadah puasa yang betul-betul di atas ilmu, sesuai dengan sunnah Nabi begitu ya, yang kita harapkan menjadi berkualitas puasa kita itu. Mungkin sebagian kita dengar ya, yang sering disebutkan di ceramah itu dulu, Ibnu Qudam menyebutkan ada puasanya awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang khususnya khusus lagi. Itu apa sih maknanya ya? Maknanya itu tadi, jadi puasa itu jangan sekedar gak makan, gak minum tadi. Nah ini perlu apa? Perlu ilmu. Kita belajar seperti apa sih puasa yang sesungguhnya. Dan ingat ya, pahalanya kan sebetulnya luar biasa, yang sudah sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala, akan diampuni apa yang lalu dari dosanya. Itu pahala besar sekali. Jangan dengar-dengar tapi kayak sudah saking biasanya enggak berarti gitu ya kalimat Nabi itu. Padahal ini pahala yang sangat-sangat besar. Nah, bagaimana mungkin akan mencapai pahala sebesar ini kalau puasa kita hanya puasa ikut-ikutan tadi, ala kadar gitu. Iya. Ala kadar, sudah waktu sore sudah apa istilahnya, ngabuburit ya. Itu isinya cuma menghabiskan waktu, buang-buang waktu ya. Ya gimana kita mau ngomong ya. Ya syukur sudah puasa, tapi ya jangan begitulah kita ini. Coba yang berkualitas lah, meningkat lah. Masa dari dulu gitu-gitu terus gitu. Ya yang meningkat, puasanya yang berkualitas begitu. Ini pahala-pahala besar. Kalau kita gak betul-betul serius dalam menjalani ibadah ini, mungkin ya gak dapat pahala seperti itu ya. Pahala seperti itu bukan untuk tiap orang, tapi betul-betul yang puasanya berkualitas. Jangan sampai juga, ini hal yang penting ya, mungkin tadi belum terbahas ya. Ada orang yang tadi masuk Ramadan jadi masuk surga. Ya, ini pintu surga ini. Ya, ada pula yang masuk Ramadan malah jadi masuk neraka. Ya, ada di hadis Nabi kan, yang Nabi mendoakan diamini malaikat itu kan. Iya, ya, Nabi mendoakan diamini malaikat. Doanya apa? Ternyata doanya Rawima an fumriin dakhala syahr ramadhan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Hinadina, ya kan? Orang yang masuk Ramadan lalu keluar darinya dalam kondisi tidak diampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, lalu dia masuk neraka dan dijauhkan di neraka. Doanya Nabi dan diamini malaikat Jibril, ya. Mengerikan sekali, ya kan? Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini dia. Ramadan itu sudah pintu besar, peluang besar, berbagai macam sarana ibaratnya disiapkan untuk orang itu menggunakannya lalu masuk surga. Tapi kok bisa masuk neraka dia? Berarti dia gak menggunakan itu semua. Dia lalaikan, dia abaikan, dia gak perhatikan. Akhirnya malah jadi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Jadi mohon kita semua kaum muslimin, ya mulai sekarang sudah bersiap-siap dengan belajar ilmu yang benar tentang puasa, diharapkan nanti betul-betul keluar dari Ramadan itu terwujud la'allakum tattaqun, dan diampuni dosa dan menjadi orang yang dicatat masuk surga, begitu, dibebaskan dari neraka. Amin, amin. Ya. Tayyib Ustaz, jazakumullahu khairan atas kesempatan dan waktunya, juga penyampaian fawaid-fawaidnya. Semoga bermanfaat untuk kami sebagai tambahan ilmu, dan juga begitu pula untuk antum tentunya sebagai jariah insyaallah taala. Untuk bincang pada kesempatan pagi hari ini, demikian kaum muslimin, kita cukupkan dan kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.